Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga, kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengucurkan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma amin. Demikian juga kaum muslimin, para pendengar Radio Insani 102.2 FM dimanapun Anda berada, baik yang di Purbalingga ataupun di Purwokerto ataupun di Cilacap, Wonosobo, Banjarnegara dan yang lainnya yang masih bisa menjangkau siaran ini. Dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Yufid TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersama kitab Riyadhus Salihin, dan kita masih pada bab yang pertama, yaitu Babul Ikhlas wa ihdari an-niyyati, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amalan kita. Bab bagaimana kita ikhlas dalam beramal dan senantiasa menghadirkan niat dalam amalan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah pelajari bahwasanya niat itu ada berapa? Dua. Ya, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu min niyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu bin niyat itu menggambarkan niat apa? Niatul amal, yakni amal apa yang kita kerjakan, ya, amal apa yang kita kerjakan. Jadi dengan niat amal ini kita bisa membedakan satu amalan dengan yang lainnya, ya. Nah, misalnya apakah amalan itu amalan wajib ataukah amalan itu amalan apa? Sunnah. Kemudian antara amalan wajib itu sendiri, apakah itu sholat duhur misalnya ataukah itu sholat asar. Sehingga sebagian ulama mengatakan perlunya ta'yin. Ya, perlunya ta'yin. Ta'yin itu ditentukan kita masuk ke masjid itu mau niat sholat apa. Dalam hati sudah harus ada, ya. Sementara sebagian ulama yang lain tidak perlu, ya, tidak perlu ditakyin, tidak perlu ditentukan. Asal kita masuknya di waktu asar, maka apa? Berarti sholat asar. Dan ini yang dirajihkan oleh sebagian ulama dan juga oleh ulama mutaakhirin, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ini beliau mengatakan kalau seorang itu masuk di waktu asar, kemudian dia tidak menentukan ini adalah sholat asar, kemudian dia bertakbir bersama imam, maka itu berarti sudah apa? Sudah berniat sholat asar dan sholatnya sah. Dan ini adalah yang lebih mudah bagi kaum muslimin, karena terkadang orang tergesa-gesa, ya, masuk nggak sempat apa mikir ini sholat asar, pokoknya begitu datang waktu sholat saya sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian niat yang kedua adalah yang termaktub dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatu al-ma'muli lahu. Untuk siapa kita beramal? Untuk siapa? Untuk Allah. Ini harusnya. Tapi terkadang sebagian orang melakukan amalan karena siapa? Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan apa? Syirik. Ya, seorang yang beramal karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji. Biar dikatakan apa? Rajin ngaji. Ya, baca Quran. Dikeraskan. Dengan niatan supaya apa? Orang-orang tahu kalau suaranya apa? Suaranya bagus misalnya, ya. Atau mungkin haji, ya, supaya dikatakan apa? Pak Haji dan Bu Haji. Itu saja niatannya, tidak ada yang lainnya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya adalah kesyirikan. Karena beramal untuk selain Allah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin telah kita sampaikan memberikan contoh orang yang beramal karena Allah dan orang yang beramal bukan karena Allah. Dalam hal apa? Hijrah. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Lihat, ini ada faedahnya nanti. Kenapa lafaz Allah dan Rasulnya diulangi? Ada faedahnya. Barang siapa yang berhijrah karena siapa? Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya adalah kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Diulangi kan? Barang siapa yang berhijrah kepada Allah, Allah dan Rasulnya, maka dia berarti hijrah kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Diulangi. Tapi ingat yang kedua tidak diulangi. Nanti ada faedahnya. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak diulangi. Ada faedahnya nanti insyaallah ta'ala. Kemarin kita sudah membahas apa itu hijrah. Hijrah itu adalah apa? Pindah, intiqal. Al-intiqalu min baladin ila balad. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah al-intiqal berpindahnya seseorang min baladil kufri ila baladi al-islam. Ya, pindahnya seseorang dari negeri kafir menuju negeri Islam. Apa hukumnya? Kita kemarin sudah sampaikan. Atau sebelum kita bicara masalah hukum, kita kemarin sudah sampaikan hijrah itu ada berapa macam? Tiga. Hijrah itu yang terakhir sebelum kita tutup. Ya, tiga kita sebutkan ya kemarin ya. Hijrah itu ada berapa? Tiga macam. Yang pertama adalah hijratu al-amal, meninggalkan amalan, yakni meninggalkan amalan buruk, maksiat, ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir yang sesungguhnya, ya, seorang muhajir yang hakiki adalah orang yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Ini hakiki. Jadi enggak cuma pindah-pindah apa? Pindah tempat doang, istilahnya begitu ya. Ming pindah anggon, pindah panggonan tok. Niku mboten ming ngoten tok. Akan tetapi apa? Dia betul-betul pindah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah muhajir yang hakiki. Muhajir yang sesungguhnya. Adab ini hijrat amal, meninggalkan amalan. Adapun yang kedua adalah hijratul makan, meninggalkan tempat. Ya, meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat itu adalah berpindahnya seseorang dari negara kafir ke negara Islam, atau dari negara yang penuh kerusakan menuju kepada negara yang bagus. Ya, bukan kafir tapi penuh apa? Kerusakan. Ya, kayak dini misalnya angger kampunge kabeh pada main kabeh. Main apa? Main judi, ya, main judi. Kampunge senenge pada teler-teleran. Ya, teler-teleran itu apa? Pada mabuk, ya. Maka ini nanti kita bicarakan hukumnya. Ini yang jenis yang kedua, ya. Jadi pertama adalah hijrahnya seorang dari negeri apa? Kafir menuju negeri Islam. Apa hukumnya? Ada perincian. Ya, ada perincian. Yang pertama, ini hijrahnya seorang dari negeri kafir ke negeri muslim. Seandainya dia itu bisa melaksanakan agama di negara kafir. Bisa melaksanakan apa? Agama di negara kafir tersebut. Tidak ada orang yang menghalangi. Tidak ada orang yang menghalangi. Pemerintah negara kafir tersebut juga apa? Memberikan kebebasan, keleluasaan, hak asasi jere, ya, hak asasi. Maka ini hukumnya mustahab. Hijrah dari negara kafir yang seperti itu, dia bisa melaksanakan agama dia, dia bisa melakukan kewajiban-kewajiban dan aturan-aturan agama dia, sing lanang arep sholat neng masjid ora diganggu, ora dialangi, ya. Sing wedon yang perempuan akan melakukan apa, menutup auratnya juga tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi. Bahkan Islam di situ mulai apa, ada perkembangan. Maka ini berpindah itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi yang kedua, kalau seorang itu dia tidak bisa melakukan agamanya dengan baik, arep sholat be dialang-alangi, diancam, ya, tidak boleh melakukan sholat misalnya, kalau ketahuan sholat di dor, ya, sing perempuan, yang perempuan kalau berusaha menutup apa, auratnya dieret-eret, ya, ditarik, disiksa dan yang lain-lain. Maka apa hukum hijrah dari tempat yang semacam ini, negara kafir yang semacam ini? Wajib. Wajib harus keluar. Alhamdulillah di negara-negara kafir yang ada sekarang ini, ya, kayak Amerika, kemudian Rusia, kaum muslimin berkembang. Ya, kaum muslimin apa? Berkembang. Dulu saya ketika di Madinah, banyak teman dari Amerika. Wonge macam-macam banget. Ada yang bekas tentara perang teluk. Wah, jadi badannya apa? Kudu. Ada yang bekas petinju. Jadi yang gerem lebu kelas. Wah, kayak gue. Ya, petentang, petenteng. Ada sing melakune jinjit-jinjit. Siapa dia? Persis kayak pemain basket. Ya, gayanya. Olahragawan. Jadi, subhanallah, macam-macam sekali. Ya, macam-macam sekali teman-teman kita ini. Ya, dari Amerika. Demikian juga dari Rusia. Dari Rusia itu masya Allah, ya, mereka itu banyak muslimnya. Dari Tajikistan, negara-negara bagian Rusia, Uzbekistan. Kalau Azerbaijan itu dari mana? Rusia juga. Azerbaijan itu masya Allah, jenggotnya itu lebat. Cetnya itu bagian Rusia juga. Masya Allah, apalagi cetnya. Kalau jalan itu masya Allah, enggak bisa mengkup tangannya. Tahu kenapa? Ini sparring terus, apa namanya? Latihan terus, jadi badannya gede-gede kayak gini. Ya, apa sininya ini, sayapnya apa? tebal. Jadi kalau jalan itu masya Allah. Dan kalau kuliah pakai kaos. Ya, pakai apa? Pakai kaos. Jadi masya Allah. Dan, tapi orangnya bagus-bagus. Ya, mereka mengatakan kami ini bisa bertahan keislaman kami itu karena nama. Karena apa? Nama, kata orang-orang chatnya. Teman saya itu ada yang namanya Khalid, Khalid. Tapi kalau bahasa sana jadi Khaliduf. Jadi Khaliduf, ya, Ibrahimuf dan yang lain-lain. Ya, pakai uf gitu. Kalau Santo ya Susantof gitu. Kalau Susanto bukan malah ya. Ya Zaiduf misalnya begitu, ya Zaiduf Osmanov begitu, ya. Demikian. Jadi belakangnya itu pakai tetap apa depannya itu pakai nama Islam. Ini makanya pentingnya nama Islam. Pentingnya nama Islam. Jadi mereka itu akan mencari-cari siapa toh si Khalid. Teman saya dulu namanya Khaladuf. Khalid namanya hafal Quran. Pintar anaknya. Tapi badannya apa? Kudik, masya Allah. Ya. Ala kulihal yang jelas. Ya, yang jelas. Banyak alhamdulillah sekarang di negara-negara yang notabene kafir. Kayak terakhir berita yang kita dengar. Salat Id di mana? Di Moskow. Moskow itu ternyata dihajiri berapa? Ratusan ribu jamaah. Ini masya Allah perkara yang sangat apa? Menggembirakan kita. Ala kulihal. Ini kondisi yang pertama. Dan kedua. Yaitu kalau memang bisa melakukan agama. Tidak dihalangi, maka hukumnya apa? Hukumnya sunnah untuk berhijrah. Kenapa? Karena mau tidak mau namanya negara kafir, terkadang ada apa? Ada gesekan-gesekan. Ya, sulit terkadang ya. Nah, kemudian apabila kita tidak terhalangi, dia tidak terhalangi untuk melakukan kewajiban agama, atau dia terhalangi yang kedua ya, maka hukumnya apa? Wajib. Ini negara kafir. Adapun negara Muslim tapi rusak misalnya. Negara Muslim tapi rusak. Ini dari negara yang rusak menuju negara yang bagus. Apa ini hukumnya? Hukumnya adalah hukum asalnya sama. Yaitu apabila dia itu tidak bisa melakukan kewajiban agama dia. Tidak sama hukumnya ya. Apabila dia tidak bisa melakukan kewajiban agama dia dengan baik, ya, maka hukumnya tidak sampai apa? Tidak sampai wajib. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Sebaliknya, kalau dia tidak terhalangi untuk melakukan agama dia, bahkan ya, di negara tersebut atau di tempat tersebut dia bisa memberikan pengaruh. Dia bisa memberikan pengaruh. Maka terkadang tinggal di situ malah apa? Wajib. Ya. Kalau dia bisa memberikan apa? Pengaruh. Maka tinggal di situ maka hukumnya apa? Wajib. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Berkaitan dengan nomor dua nanti insya Allah akan saya sampaikan tentang sebuah hukum yang berkaitan dengan safar menuju negara apa? Kafir. Hijrah yang ketiga adalah hijrah fa'il, meninggalkan pelaku kemaksiatan. Ya, meninggalkan pelaku kemaksiatan. Seperti yang kita kemarin sampaikan, bagaimana seorang yang membunuh atau bertobat dari membunuh 100 jiwa atau 99 jiwa, dia berusaha meninggalkan teman-teman dia, komunitas dia yang tidak baik menuju komunitas yang baik. Atau terkadang dalam Islam ada yang disebut dengan apa? Al-hajr. Yani boikot. Ya, memboikot. Tidak mengajak bicara, tidak mengajak salam. Sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebagian sahabat yang ketinggalan perang apa? Perang Hunain? Bukan. Mu'tah ya. Ghazwah Mu'tah. Betul. Mu'tah ya, perang Mu'tah. Itu sampai di antaranya adalah 3 orang. Ya, ditinggal dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak diajak bicara. dan tidak diajak salam, dan mereka para sahabat juga diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Ya, na'am. Demikian juga hal itu tetap berlaku sampai sekarang. Apabila memang ada maslahatnya. Apabila ada apa? Maslahatnya. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang memang memiliki apa? Pengaruh. Misalnya seorang kepala desa kepada siapa? Rakyatnya. Ini berkali-kali warganya dinasehati kok tidak mau. Maka sejak saat itu, ya, sebagai bentuk nasihat, maka orang ini kamu tidak akan saya ajak bicara, dan semua urusan tidak akan saya urus. Ya, mulai tanda tangan KTP, mulai apa, tidak, sebelum kamu taubat dari apa? Kemaksiatanmu, misalnya begitu. Ya, ini yang melakukan hajar semacam ini adalah orang yang berpengaruh. Ya, orang yang apabila dia menghajar, memboikot, itu ada apa? Ada pengaruhnya. Tapi kalau enggak ada pengaruhnya, ya pada baik. Ya, meskipun memang tetap dianjurkan boikot dalam rangka apa? Meninggalkan. Misal seorang khawatir akan bahaya temannya misalnya. Kalau dia bergaul dengan temannya terus, padahal tipe temannya ini adalah tipe teman racun. Kalau dia sering mendekat, maka dia akan apa? Kena penyakitnya, maka tinggalkan itu teman. Ini namanya jenis hajar. Ya. Akan tetapi yang saya katakan tadi, ya, bahwasanya hajar itu ada tiga sebabnya. Yang pertama, boikot ya. Boikot itu adalah untuk maslahati al-hajir dan maslahati al-mahjur wa maslahati nas. Maslahat orang yang menghajar itu tadi, misalnya orang takut tentang bahaya seseorang, dah dalam hati kita tekadkan, dah saya sekarang enggak akan kesana karena saya khawatir apa? Khawatir terpengaruh oleh apa? Keburukannya. Ini untuk maslahat kita. Yang kedua adalah maslahatu al-mahjur. Maslahat orang yang diboikot. Maslahat orang yang diboikot itu ya, supaya dia itu apa? Kembali dari kesalahannya. Taubat dari kesalahannya. Ya. Dan ini yang melakukan adalah orang-orang yang punya pengaruh. Ya, orang-orang yang punya pengaruh. Jadi bukan apa? Sesama teman, kemudian dari murid ke gurunya, atau mungkin dari apa namanya rakyat kepada kepala desanya, bukan ya. Pak Kades pokoknya enggak tobat, nyong pokoknya ora gelem mampir, ora gelem sowan. Ya Pak Kadesnya paling ya karepmu sing ngarep mampir tesih akeh, kan begitu ya. Ala kulihal. Kemudian yang terakhir tadi adalah maslahat annas. Ya, manusia ini supaya tidak tertipu. Misal, ya, ada seorang misalnya sudah terkenal. Kalau ngutang mesti ora tahu apa? Dibalekaken. Ya, nek ngutang mesti ora tahu dibalekaken. Maka ada seorang misalnya pembesar di kampung tersebut mengatakan, "Hati-hati, ini orang ini jangan diajak jualan, jangan diajak utang." Piutang, karena ini orang ini, ya, kalau ngutang mesti rambayar. Ini disingkirkan dulu, jangan diajak bergaul dulu. Ini kepala desa kepada rakyatnya memberitahu tentang kesalahan satu di antara penduduknya dan sepakat untuk tidak mendekatinya. Ini adalah hijratu al-fa'il, meninggalkan pelaku kemaksiatan. Kembali kepada yang nomor dua. Hijrah makan. Terkadang seseorang ada keinginan untuk rekreasi. Kemana? Ke Amerika. Deleng patung Liberty nyekel apa? Obor. Ya. Terus kemudian ke Prancis, Itali. Itali melihat togor listrik. Menara apa? Eiffel. Eiffel kan togor listrik bentuknya. Yung togor listrik akeh banget yang Indonesia. Mari neng apa? Dadak neng Prancis misalnya. Atau misalnya menara apa? Pisa ya, sing miring itu. Menara rubuh ya. Menara rubuh bi ditonton ya, menara miring, menara Pisa namanya ya. Kemudian misalnya tembok gede banget ya. Tembok Cina misalnya, bi kepengin kayak ngapa sih donge. Padahal temboknya tembok sih ya. Nah, itu misalnya orang ini akan safar ke negara kafir, boleh atau tidak? Pada asalnya tidak boleh ya, tapi dibolehkan apabila satu ya, dibolehkan apabila satu ada kebutuhan misal untuk mempelajari satu ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan tidak ada di negara kaum muslimin ya, mempelajari satu ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin tapi tidak bisa dipelajari di mana? Di negara muslim. Ini syarat yang pertama. Atau misalnya kebutuhan ya, kebutuhan berobat. Berobat mengobati satu penyakit yang tidak ada pengobatannya di negara-negara Islam. Ini syarat yang pertama, yaitu ada apa? Ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan yang jelas. Yang kedua, ada dia itu memiliki ilmu. Dia memiliki apa? Ilmu yang bisa menangkal syubhat. Orang ini memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk menangkal apa? Syubhat. Syubhat itu apa? Kerancuan, keragu-raguan dalam masalah apa? Agama. Ya. Karena di negara-negara kafir itu banyak sekali apa? Syubhat. Kerancuan dalam berpikir. Makanya biasanya walaupun tidak semua orang-orang yang belajar agama kok di negara mana? Kafir, kembali jadi apa? Pemikirannya berubah. Ya. Jadi owah. Karena guru-gurunya apa? Guru-gurunya kafir. Belajar Islam kok dari orang kafir. Ya, akhirnya pikirannya owah, oglek. Ya, pikirannya apa? Oglek, ya. Tidak jelas. Ya, saya dulu pernah ketemu dengan seorang yang belajar di Boston. Boston itu mana? Amerika? Oh, Boston ya Amerika. Ya. Belajar S2, S3 kalau gak salah di Boston. Ya pulang-pulang datang ke pondok. Pondok yang di Jogja. Saat itu jadi tamu. Ya owah jadi nih. Ya. Dia mengatakan, loh, sahabat itu kan manusia biasa. Ya. Mereka sebagaimana kita. Kenapa harus mengikuti pendapat mereka? Kan gitu. Itu. Padahal siapa kita, siapa sahabat, kan begitu, ya. Siapa kita, siapa sahabat. Ya, nulisnya pakai bahasa Arab itu kalau saya bicara begitu, dia nulis pakai bahasa Arab. Ya, nulisnya masyaallah nih S3 tapi memang dia dulu weton pondok ya, pernah kuliah S1 di Indonesia, kemudian S2 dan S3-nya di Boston. Sampai dia mengatakan, ya tidak semua perkataan Nabi itu harus dia apa? Harus diikuti. Kita lihat Nabi itu bicara sebagai manusia apa sebagai Nabi. Innalillah ini. Saya pikir ini wis owah tenan iki. Saya sampai mikir, ini orang semacam ini, alhamdulillah kok yo ora urip neng jamane Kanjeng Nabi. Kalau hidup di zamannya Kanjeng Nabi itu, saya bayangkan saat itu ikut halaqahnya Kanjeng Nabi, ya. Ketika Kanjeng Nabi bicara misalnya, la ta'kulu bisimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Ini orang ini kemudian, sebentar Kanjeng Nabi, instruksi. Apa? Silakan. Instruksi niki Kanjeng Nabi, saya kan sudah kuliah di Boston ini, ya. Saya pengin tanya, jenengan ngendika ngeten niku sebagai manusia biasa apa sebagai nabi? Lah terus ada apa? Ya kalau Anda sebagai nabi saya nurut, neng kalau Anda bicara sebagai manusia biasa ya nanti dulu. Kanjeng Nabi kira-kira gimana? Dia paling Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku ini yang satu ini. Sesungguhnya dia itu tidak tiada. Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Itu Kanjeng Nabi. Karena dia sangat apa? Sangat sayang kepada umatnya. Abu Bakar di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, Kanjeng Nabi, sabar. Sabar Kanjeng Nabi. Ya kan? Itu siapa? Umar bin Abu Bakar. Tapi ingat, satunya siapa? Umar bin Khattab masalahnya ini. Ada Umar bin Khattab, ya Rasulullah. Utrukni adrib unuka hadzal munafiq, ya Rasulullah, biarkan tak penggal nih kepala orang ini. Ini kalau ada Umar habis itu. Ya, orang-orang tipe semacam ini yang ketika Nabi bicara, wahai umatku, begini dan begini. Wah, interupsi. Kamu nabi atau orang biasa ini? Bicara ini sebentar. Kita nurut kalau kamu bicara sebagai nabi. Kalau kamu bicara sebagai manusia biasa, yang mana mau kita nurut. Kita juga manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia yang akalnya sehat. Manusia yang akalnya sehat. Dia pasti akan nurut apa saja yang diucapkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa, yang diucapkan itu tidak menuruti hawa nafsunya, apalagi kaitannya dengan syariat. Sesuatu yang kaitannya dengan apa? Syariat. Semua orang harus tunduk. Ya, kita ini tunduk. Kalau bukan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, masih juga ragu apa yang diucapkan beliau, la arep melu sopo. Begitu. Ya. Ini kita harus punya ilmu untuk safar ke negara mana? Kafir. Karena di sana banyak apa? Syubhat. Ya, banyak perkara-perkara yang bikin apa? Utek jadi owah. Untu jadi oglek, kan begitu, ya. Masya Allah. Taib. Yang ketiga, dia harus memiliki iman, kuwatul iman, kekuatan iman. Kenapa harus memiliki kekuatan iman? Untuk menolak gangguan syahwat. Untuk menolak apa? Gangguan syahwat, ya. Kenapa yang namanya negara kafir? Nun sewu nih. Pergaulan laki-laki dan perempuan itu, ya Allah, ya nas'alullah assalamah wal afiyah, bebas sekali. Satu contoh lah, enggak usah jauh-jauh. Nek ana turis. Kalau ada apa? Turis. Peduli enggak sama kita? Enggak peduli. Mau pakaian odong-odong, untul-untul, seruntral-seruntul. Enggak peduli. Masya Allah. Sakarepe wudle. Dewi, bahasa Arabnya apa? Kamatasya'u suratuhu. Sakarep wudle. Dewi, betul itu. Mau pakaian celananya celana pendek, mau kaosnya kaos tipis, mau kelihatan apanya, enggak peduli. Itu di negara orang. Bagaimana kalau di negara kucing? Maksud saya, bagaimana kalau di negara mereka sendiri? Wong neng omai, wong berang ngerti? isin apa maning neng omae dewek. Bayangkan coba. Ada tamu ke rumah kita. Ada tamu ke rumah kita. Nuwun sewu. Meng jeruk, meng nganggo katok jeruk misalkan. Ini bertamu, wani. Apa maning neng omae dewek. Nah makanya untuk safar ke negara kafir itu, karena kita di rumah orang-orang kafir, dibutuhkan kekuatan iman. Di mana laki-laki di sana dan perempuan sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya. Na'udzubillahi minnali. Kita bersyukur tinggal di sebuah negara yang masih menjaga apa? Adab. Sing jenenge wong wedon biyen dipingit itu dulu. Ya. Yang namanya perempuan itu pemalunya bukan kepalang dulu. Ya, sekarang malah wong wedon sebagian yang menggoda, tongkrong pinggir dalan, ana wong lanang lewat apa? Cuit-cuit ya gitu. Ya. Kualek siki. Dulu mungkin orang laki-laki yang menggoda, sekarang apa? Perempuan yang menggoda. Dan pakaian wanita sekarang ikut kemana? Mode yang terbaru. Ya. Angger mode ini, you can see my kelek. Oh, malu. You can see my kelek. Kabe. Ya. Lu ngoneng pasar be, you can see my kelek. Kelambi sing buat tidur, ternyata buat apa? Buat ke pasar, buat ke toko, buat tongkrong di masjid. Kan begitu. Ya, masuk ke masjid enggak malu misalnya otong-otong begitu. Padahal masjid itu rumah siapa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian setiap masuk masjid. Apa maksudnya perhiasan kalian? Tutup aurat kalian setiap kali masuk masjid. Dan ini yang jarang dipakai oleh kaum muslimin. Terkadang lunga masjid rukuwe di apa? Cangking, kudunge di cangking. Ya, kudunge di cangking. Ya, begitu masuk masjid dipakai. Nanti keluar lagi rukuhnya dilepas, kudungnya dilepas, pulang ke rumah. Ini adalah sebagian kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang apa? Bukan budaya Indonesia yang jelas. Ya, bukan budaya Indonesia yang terkenal dengan wanita yang apa? Pemalu, menutup, dan yang lain-lain. Ya, dulu orang perempuan saja pakai apa? Jari, kain panjang. Sekarang apa? Masya Allah. Semua serga apa? Serba pendek. Maka ada tiga syarat ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim apabila dia ingin melakukan perjalanan ke negara kafir. Yang pertama adalah kebutuhan yang mendesak. Dan yang kedua adalah memiliki ilmu yang bisa untuk menangkal syubhat. Dan memiliki iman yang bisa untuk menangkal syahwat. Barangkali sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita kaum muslimin, kita, keluarga kita dan kaum muslimin semuanya dari segala macam syubhat dan segala macam syahwat. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.